Kita kembali kepada Syekh Dr. Wan Syukri, iaitunya ingin juga kita ingin tahu sejauh manakah semangat seseorang apabila dia sampaikan ajaran Islam kepada orang. Memang setiap orang yang hendak sampaikan Islam, dia mesti berilmu, bertawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak lagi sifat-sifat sebagai orang yang akan menghadapi manusia yang berbagai-bagai dalam masyarakat. Ingin saya kemukakan satu soalan kepada Syekh Wan Syukri, bagaimana kita nak adakan semangat supaya Islam yang kita sampaikan ini terus menerus, tidak akan berhenti sampai ke hari kiamat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sebagai orang Islam pasti mula sekali nak wis semangat kita hidup tu. Semangat ni benda hak duk dalih. Sebagai api, kalaulah kita nak banding dengan cara mudah-mudah, bateri bagi telefon kita ataupun kekuatan dalam. Nak wis hidup perkara tadi itu kena berdasar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala kata, araditum bil hayati dunya min al akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Kamu tadi itu berasa redha ke terhadap hidupan dunia daripada hidupan akhirat? Sedangkan hidupan dunia ni kalau nak adu dengan hidupan akhirat, sikit sahaja. Kita tak curah akhirat kita, membawa ada semangat kita tadi tak hidup. Dengan sebab itulah timurnya sifat ananiyah. Ananiyah ni mana kata sifat nampak diri. Aku nak wisni aku, aku ngaji asalkan boleh, hasil lain bagi diri aku, aku nak dakwah tak dakwah atau suku kira. Ini bukan. Kerana Allah Subhanahu wa taala tak jawab terkuasa di atas orang ngaji agama ni yang kecek. Di dalam bombing yang maha berkat Jami'atul Fatani, Allah mahfazha ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dasar kita ngaji agama tak sepatut layak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zaman mana-mana pun, ila ayrithallahu al-ardha wa man 'alayha, sehingga hari kiamat nanti. Katakan kita nak tubik gi perai belaka, tak boleh lagu tu. Kena ada orang yang duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaji hukum halal wal haram untuk menjadikan bekalan bagi masyarakat al-Islam dan anak cucu al-Islam. Apabila kita kembali klik pada tanah air kita, kita nak menyampaikan hukum agama. La'allahum yahzarun. Na'wi mereka itu ingat ajaran agama, pastilah pendakwah tadi itu kena ada semangat yang tinggi. Kerana kita kerja ni, Allah Subhanahu wa taala telah firman dan beri jaminan kepada kita, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi nak lebih tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada mereka yang mengajakkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali sebagai pengasas bagi Jami'ah Fatani, Dr. Jihad Muhammad alaihi rahmatullah, dia pernah mengajarkan kepada anak murid dia, kata, "Mung ni nak mengaji gapo?" Dia kata, "Nak mengaji gapo?" Anak murid kata, "Hak ni nak mengaji doktor, medik, hak ni nak mengaji apa nama muhandis, wisawakon, begitu dan gani banyak." Satu kumpul eh. Jadi seolah kata nama tak ada mana nak mengaji agama. Dia kata, "Alangkah baiknya kita sebagai manusia yang mengetahui harga bagi manusia, gapo harga sekali bagi manusia, iaitu hati. Jasad kita ni Tak ada lah mana. Boleh buat berlaku. Tapi hati tadi itu sebagai raja bagi segala anggota. Kalaulah kita ngaji doktor, dia kata, sekadar boleh kita perubat jasad luar ni saja. Benar hak pesan kata jismani saja. Ada peruhi sakut paut dengan dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Situlah dia tanamkan kepada umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawi napa kata kita khija agama ni khija gapo. Amo yakin bagi mereka yang pegang teguh sungguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya tadi itu Tuhan tak menghinakan dia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, kalau dia itu niat molek. Dalam dunia ni antum tengok Mulla Al-Qari. Mulla Al-Qari salah seorang daripada tokoh ulama muslimin. Dia ni khija jahit kasut luar masjid. Tapi malam dia karyakan, syarahkan kitab Mirqatil Mafatih bi syarhi Miskatil Masabih. Siapa gaji rojakkan bagi umat Islam. Sanggup nak buat khija dengan tangan yang halal. Turuk siapa tu? Turuknya para-para anbiya umpama Nabi Daud AS buat khija dengan tangan. Hari ni hemoh kita mati sebab apa? Sebab kita raditum bil hayati dunia minal akhirah. Hidup dunia ni tertarik jazibiyati dunia, heretkan kita. Siapakah kita tu terlupa? Terkadang baloh sama sendiri kerana nak bubuknya maslahat dunia yang sikit. Sining tepat yang kita tadi itu tak terasa. Maaf di atas doktor, maaf kepada Dr. Ruzaimi dan Dr. Muhammad Khayyar kita. Amo nak tambah sedikit. Cara kita sebagai pendakwah yang hemah tinggi ni nak sampaikan ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sewi jadi terluka sangat dengan orang Nusantara kita ni, salah satu daripadanya ulama kita karang fiqhul iklim. Cara kita nak faham lagu mana suasana. Dalam keadaan kita ni, suasana Nusantara kita ni, maaf nama maaf, dia tak lain tak bukan dia beraliran bermazhab. Berlain, orang panggil beraliran mazhab fikhi. Dia tak boleh nak terima sama sekali pesan fikhul muqaranah sebab dia tertanam dengan itu. Maka cara memikir ni, masa saya duk ngaji tafsir suratil an'am dengan fadilatul syekh tuan guru Haji Ismail bin Abdul Rahman Lutfi sebagai Syekhul Jami'ah di sini ni, dia kata tiap-tiap kali dia waktu baik tazkirah, dia bawa pendapat yang ada di dalam mazhab yang mu'tamad, yang betul dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama Al-Imam Baghawi dalam syarh sunnah, umpama Imam An-Nawawi di dalam syarh Muhazzab, syarh Majmu', umpama Imrani di dalam Al-Bayan, dan berbagai-bagai daripada tokoh-tokoh ulama yang hebat-hebat tadi itu, yang betulnya pendapat dia dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membukakan akal fikiran. Masa dia ada dakwah tu, ayuhal muslimun, kanak-kanak semua ni, adik-adik semua ni, ada maaf kepada asatizah semua ni, ramai dikalengi tuan guru yang berjaksa di bombing kita di sini Nusantara dengan cara umumnya, terimanya aliran pahaman sunnatin nabawiyah. Sebab apa? Sebab dia tadi itu ada cara. Juga kita nak dakwah dalam masalah bab pegangnya, bab gapa, pasti kita kena ada dua aliran. Khalaf dan salah kita kena faham belaka. Kalaulah kita naik di atas mimbar, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wallahi dia tak terima. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Taymiyah, wallahi dia tak terima. Tapi qala al-Imam An-Nawawi, qala al-Imam Al-Baghawi, qala al-Imam Syafi'i, itu cara politik dalam masalah kita nak dakwah. Dengan sebab itu kita sebagai semenit insya-Allah, kita sebagai umat Islam tanamlah di dalam hati kata khija agama. Sebagai pelajar kita nampak ramai atas masjid ni, tapi apabila kita klik pada masyarakat kita, kampung kita, fura dah kita sore. Dengan sebab itu alim ulama kita wak jamiah ni untuk mengangkatkan darajat ummah. Satu, yang kedua, kita gunalah jamiah kita ni dengan cara sungguh-sungguh supaya kita menjadikan diri kita ni warasatul anbiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis yang akhir, Nabi kita kata, inna ma'asyiral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilm. Faman akhadha bihadhin wafir. Nabi tak ada tinggal harta tu harta ni daripada duit dan mata benda, tak. Nabi tinggal ilmu pengetahuan. Orang yang ambil ilmu pengetahuan siapa? Innal ulama hum warasatul anbiya. Mereka itulah warasatul anbiya. Sebab itulah kalau kita nak duduk di dunia ni dengan cara bahagia dan jayanya kita di hari akhirat nanti, insya-Allah kita berterusan di atas agama kita ini sehingga kita boleh berjadi menjadikan diri kita sebagai pendakwah yang mana kita ada kebolehan. Di situlah sedikit daripada perkara yang kita boleh kemukakan kepada umat masyarakat di sini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam jiwa kita. Wallahu a'lam. Masa masih ada lagi. Masa untuk Tuan Syekh Wan Syukri masih ada lagi. Saya ingin selikan soalan di sini. Bagaimana kita nak jadikan masyarakat kita terbukanya fikiran, hati, perasaan dan boleh menerima buah pendapat dari berbagai-bagai ulama, bukan hanya ta'asub dengan mana-mana orang ataupun mana-mana kumpulan. Dipersilakan. Alhamdulillah. Cara masalah kita nak wui orang terimakan kita ni sebagaimana doktor sebut saat ni lah, basyiru wa la tunaffiru. Itu pada dasar kita. Hendaklah kita beri berita gembira dulu, jangan mentakuti mereka. Terkadang kita dakwah kita ni dakwah al-islamiyah as-sahihah, kita nama tu lah, dakwah Islam yang benar betul berdasar pada al-kitab wa sunnah dan dipahamkan oleh ulama ilmu at-tabarin. Yakni kita tadi itu kena baca dulu cara-cara mereka tadi itu nak terima macam mana. Amba hak duk dalam media dakwah sikit sebanyak ni, hak tu hewi ni, awamin nas tak ada masalah. Orang awam tak ada masalah. Masalahnya para-para orang ada ilmu juga. Maka amba nak suruh di sini, hey umat Islam yang ada juga ilmu pengetahuan, mutala'ah tengok kita. Mutala'ah tengoknya sejarah, buai dulu sifat ta'asub dalam dada. Sebab itulah senantiasa dasar kita hak kita jalan di Thailand di sini ni, iaitu dasar ummatan wahidah. Apa makna ummatan wahidah? Makna sama-sama kita nak mengadap pada kiblat tullah, nabi tullah, qira'ah tullah, supaya kata kita ni boleh berislah islah hak belakang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah kita tadi itu nak kepada kejayaan cara terbuka, pastilah kita tadi itu kena kembalikan manusia tadi itu kepada sejarah-sejarah para-para ulama mereka. Kalau kita tengok, berapa persen orang kita ni kenal Muhammad Ibn Idris dengan cara halusi? Berapa persen orang kenalnya Imam Ahmad Ibn Hanbal dan tokoh-tokoh ulama? Di antara ulama sama ulama ni, kalau dia ada perselisihan pun ya tak balah gimari. Tapi tempatan kita, ilmu tu kurang. Apabila ada perselisihan, agak kata balas semua. Di sinilah kita kena buka dulu. Tak sewi menakuti. Hari ini kalau kita nak buat kereta kerja, kita buat sekadar mana, hak demo tu tak liat. Ambil ulama-ulama, tak pakar-pakar belakang, kita ambil hak tu. Ada pendapat-pendapat yang jadi jauh sikit daripada jalan ni hak betul ni. Tetapi kita ambil hak dalam aliran ni. Bukan kita nak ta'asub, cuma kita nak mendekati. Orang tak biasa makan roti, nak makan roti ya tak akeh. Ya biasa duk makan nasi kerabu dengan kerepuk, kena sama apa? Sini ya ada tu ada. Sini ya makan nasi kerabu dengan kerepuk, ya tak biasa makan roti, nasi minyak pun tak biasa akeh. Kita tak lehwi, kena akak hatu dulu, lepas tu kakak duk kesok-kesok lagi. Kalau mari akak hatu selalu lari kata. Ini masalah. Nampak tak tu? Di situlah sekadar mana kita boleh kemukakan kepada Tuan Doktor kita. Barakallah. Alhamdulillah. Saya rasa kalau saya tidak buka peluang untuk kita semua, rasanya tidak adil. Ada tak siapa nak beri buah pendapat ataupun soalan kepada dua ahli panel kita? Dipersilakan. Tapi jauh. Silakan. Masuk dekat-dekat, kita pegang mikrofon. Kita masih ada masa. Mikrofon ada kat depan ni. Mikrofon kat depan. Sila. Kita sampai jam 8:30. InsyaAllah kita akan tamat. Lepas tu solat insya. Ya. Mikrofon. Ya. Silakan.